Markus tipu siwa. Kuanangan minca kamatada. Kukua nia kamatamui. Ai pigapak sipuri rio se. Tak pei mamate sia. Arai coan primata teka manua yoi kebakat gege. Pasat enem ngakogoi ambit nangan Yesus si Petrus, si Jakobus, samba si Yohanes, manatra kaleleu si mabuak saradda. Nyageti silinangan tubuh nia Yesus kamatada, bulau lepe nia kirisau lepa. Taanai kasepa si pananaptap kapolak nekne, siagai masih bulawake kelek bulau nekne. Lepa icorangan si Elia samba si Mose, aira patitibuake Yesus. Wanangan kamatat Yesus si Petrus, pate eru takudusenek guru, aileu kugalaikai telu sapou. Sara kekeu, sara kai Mose, sara kai Elia. Tak poi tak iagai apa si kuania nekne, ai poi aile sia maloloto. Nyageti kune minangan sia tanai rusa, maarep nangan nganga si baraka tanai rusa masih kua. Nene teto kaku, kilibet bagaku, redet kam ngangania. Paingorangan matada raicok kabek bekra, taanai kasepa sabagai araicok sarat Yesus le. Nyageti aisia tukogorosot barada kaleleu, panene nangan sia Yesus, bui rapoilian nia kakasepa, si icok ranenda, ke tape itu suru togat siri manua kasih mamatei. Si donirangan ngangania, tapoi sia pasasambada paise sia apa katu kolobat nia. Tusuru kasih mamatei. Lepa nonorangan nia si pasi ului nia kuarangan. Kipane raku kua siagai surat, bui tak mai boiki si Elia. Aleginangan nia Yesus. Kirek nangan memoi boiki si Elia masih paeru sang amberi nia. Tapoi kipa kelek situ surat pagalai togat ciri manua, bui tak yorik maigi paoreat samba rapaloloi nia. Kukua nia kamatamui, amoyan nia si Elia. Tapoi sobat bagat dale aragalai katubu nia, kelek situ surat kasurat cipunenan pagalayat tubu nia. Kele aratoili rae kasipasi ului sabagai, icorangan maigi siri manua sigoiliksia, samba siagai surat aisia paise, sambada sipasi ului Yesus. Kele arai cok Yesus, tugek-gek rangan, pabalau rangan raroroi nia. Nononangan sia Yesus. Apo nia lupa ukelikam? Aleginangan nia sara katalagada sinigi. Guru, kuambit toga kunene kamatam, ai poi ai katubunia ketsat tayagai manivo. Ke iguru kinia sanitu, pangin nginangan nia, bela bubut kangungunia, utangan nangan son nia, usirok nangan tubunia. Aku tidoan kasipasi ului nu rausia ke nia, tapoi taamoi ya rausia ke nia. Kuanangan kamatada Yesus, bulat redenan sitai matonim baga lebaik kam. Apangan lek buruk nia kupa alekam, apangan lek buruk nia kupuomi kambaga, ake kam nia seni. Ambit rangan nia kamatat Yesus, kele aico Yesus sanitu, pangingin nangan leut tubut toga, bele ibele kapolak bodo-bodot, bela bubut kangungun nia. Nononangan ukui nia Yesus. Apangan buruk nia aibara nenek katubu nia, aleginangan nia ukui nia, kapusulekan nia pele, marei-rei ibele ake nia sanitu ka api, samba ka oinan ibesi ake imate ake nia, tapo ibarabai siagainu, kau imakate bagam nuramake kai. Kuanangan kamata nia Yesus, barabai siagainu nukua, kasimato nembaga sangamberi nia le momoi. Pugereinangan leu ukui toga, mato nembagaku, romake aku si magulai to nembaga nekne. Kele aico rapaguru siri manua simigi Yesus, asek nangan sanitu kuanangan. Ekau kecat tayagai manibo si matakde, belake ekau katubut toga nekne, buyan nuguruki nia minca. Pugere nangan sanitu, pangin intangan tubut toga, belanangan lewet. Ke anle si mamatean le toga nenda, pat warangan siri manua simigi. Ay langoan niya. Alak nangan kabenia Yesus isuru ake nia tu suru nangan lewet. Kele aitoi li Yesus kalalep nonorangan nia si pasi ulu nia sarada. Takoi momoi kakai ku usiake kaisan itu. Kuanangan kamatada Yesus. Sanitu kele nenek tak iagai usi. Ke tak kabagat panindogat. Nyageti tu Yesus sambada si pasi ulu nia sedda eisia ka Galilea. Ta ioba Yesus raagai nia kasepa kaipa ayei aipoi aile ipangangan toman si pasi ulu nia. Kuanangan kamatada. Tu sesegi akean le te togat siri manua kakabira siri manua. Mate ake rangan nia tapoi pasat telunga gogoi lepa ara mate ake nia suru nia minca. Tak ragai katu kelobat tiboyet Yesus nenek si pasi ului nia, tak poi malotok sia masih nou-nou katubu nia. Nyageti sege sia kakapernaum, kele arah sege kalalep nou-nou nangan si pasi ului nia Yesus. Apo nia anu pekelikam kainungan? Tenan lek sia meng, ai poi kainungan arah pau keli kasih sia beu katalagada. Pudet nangan Yesus, sogai nangan si pasi uluinia, si pulurua kuanangan kamatada. Kasei si oba ibailu si boiki, buita ipukateitei tubunia, samba bailu pagugulet kasangamberi. Lepa alak nangan saratoga si boiso Yesus, rio ake nangan nia katalagada. Lakai ake nangan nia kuanangan kamatada. Kasei si alak saratatoga kelek nenek kaoningku, aku le ayala. Samba kasih siala aku, tak aku ayala, tapoi si pasi koko ini ake aku le ayala. Kuanangan si Yohanes kamatat Yesus. Guru, ayaku icok kaisara siri manua, masih usia kesan itu kaonim. Keramaian nia, aipoi tak aleita nia. Kuanangan Yesus. Bak kekerakam nia, aipoi tak anai kasih pak sigalai kerek kaoningku. Lepak nalek pakatek nangan nganga katubuku. Aipoi, kasih tak masih sagangi sita, alei talek nia. Kukua nia kamatamui, kasih si palok kam sangapulokat oinan kalulut si pasi uli Kristus kam, bulat tak masa saigo upania. Kasih si galai pajuat kasarataigo esok nenek si matonem baga kaku, belu nia mujo. Maka eru pelek katubu nia, tu seriake buku panundukat kalolokat nia, itu ribayake nia kakoat. Ke ipajobai ekeu kabeinu tipu le nia. Maeru pele sisara kabei ekeu tuguru kaprimanuayat kasirua kabei ekeu tuguru kanarako ka api sitai pepe. Seda leitik nia tak mamate, api nia tak pepe. Sambake ipajobai ekeu rerem tipu le nia. Maeru pele sisara rere ekeu tuguru kaprimanuayat kasih rua rere eke uturi bayake kanarako. Seda leitik nia tak mamatei, api nia tak pepe. Samba ke ipajobai eke matam, kiok le nia. Maeru pele sisara mata eke utu guru kaprimata teka manua, kasih rua mata eke uturi bayake kanarako. Seda leitik nia tak mamatei, api nia tak pepe. Aipoi senen siri manua buita tugarami nia api. Kelek bulua kenen tugarami nia garam. Si maeru te garam, tapoi kek maleu bai garam, apa ngalek nuka kau kam pasi kalok nia? Oto kau ibailu kam kelek garam, samba kau pa aban kam pasasambamui.